Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang sihir dan perdukunan. Jadi totalnya ada sekitar 5 bab menjelaskan tentang sihir dan perdukunan. Kita masih di bab yang kedua dari 5 bab tersebut, yaitu masih dalam babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan tentang beberapa jenis sihir. Bab penjelasan tentang beberapa jenis sihir. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas dalil yang pertama. Disebutkan dalam hadis Qatan bin Qabisah dari ayahnya, bahwa termasuk jenis sihir adalah al-khattu yukhattu bil-ard. Atau dalam hadis disebut at-tarku. Maknanya adalah al-khattu yukhattu bil-ard, yaitu tulisan atau simbol-simbol yang mereka buat atau mereka tulis di tanah. Dengan itu mereka meramal hal-hal gaib. Maka ini adalah cabang sihir. Meramal masa depan atau mencoba untuk mencari tahu hal-hal yang gaib, ini bagian dari sihir dan perdukunan. Di antara bentuknya adalah at-tarku, yaitu mereka membuat garis-garis di tanah. Kita masuk dalil yang kedua dari bab tentang jenis-jenis sihir. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa mempelajari cabang ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari cabang ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin banyak ilmu perbintangan yang dia pelajari, maka berarti semakin banyak pula ilmu sihir yang dia pelajari. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dari hadis ini tiga pelajaran penting. Yang pertama, tahrimut tanjim, diharamkannya perbintangan, atau bisa juga mereka sebut, biasa mereka sebut astrologi atau ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan yang bagaimana? Alladhi huwal ikhbar anil mustaqbal, yaitu ilmu yang dengannya mereka mengabarkan tentang masa depan. I'timadan ala ahwalin nujum, dengan bersandar pada keadaan bintang-bintang, posisi bintang, modelnya, bentuknya, kemunculannya, itu mereka jadikan sebagai petunjuk tentang masa depan. Li'annahu min iddi'a'i ilmil ghaib, ini hukumnya haram, bahkan syirik, karena ini termasuk mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Padahal ilmu tentang hal yang ghaib itu kekhususan bagi Allah. Pernah kita bahas definisi syirik. Syirik itu maknanya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang khusus milik Allah. Selain Allah maksudnya siapa? Apapun itu selain Dia, maka itu adalah makhluk. Apapun itu, siapapun itu selain Allah, maka itu adalah makhluk. Karena yang berwujud itu hanya ada dua. Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan, dan selain Dia adalah ciptaannya, seluruh makhluk. Maka ketika kita menyamakan selain Allah dengan Allah, dalam hal apa? Dalam hal yang khusus bagi Allah, itu adalah syirik. Contohnya, dalam mengetahui ilmu ghaib. Dalam mengetahui ilmu ghaib, ini khusus bagi Allah. Dalil-dalilnya sangat tegas. Di antaranya yang sering kita baca, surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Makhluk di langit para malaikat. Makhluk di bumi termasuk Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul tidak tahu perkara gaib. Dan secara khusus, Allah memerintahkan Rasulullah SAW di surat Al-A'raf ayat 188 untuk mengatakan bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Katakan wahai Muhammad, andai saja aku tahu perkara gaib, maka aku tidak akan ditimpa keburukan. Maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Faktanya jemaah sekalian, Nabi SAW tidak mengetahui akan datang keburukan menimpa beliau, sehingga beliau enggak bisa menghindar. Ada serangan datang saat perang Uhud, sampai kepala beliau berdarah, dan gigi beliau pecah. Dan ini sudah pernah kita bahas ya, kisah perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ada serangan menuju kepala beliau sampai membuat berdarah. Ada serangan sampai memecahkan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu. Andai beliau tahu, tentu beliau akan menghindar. Beliau tidak tahu perkara gaib dan beliau juga tidak punya ilmu kebal. Kepala beliau berdarah, gigi beliau patah. Dan beliau punya pedang. Bukan tenaga dalam, tapi punya pedang. Karena sok tahu perkara gaib, begitu pula ilmu kebal dan tenaga dalam, itu semuanya adalah sihir dan perdukunan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW terluka. Bahkan wafat, mati syahid. Mereka enggak punya ilmu kebal, tidak punya tenaga dalam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang sempurna rekor peperangan beliau, tidak terkalahkan. Subhanallah, selama beliau menjadi panglima tidak pernah kalah. Jadi rekornya sempurna. Ternyata ketika beliau dimandikan, orang yang memandikannya, ketika beliau memandikan, dimandikan saat wafat. Ketika jenazah beliau dimandikan, orang yang memandikannya menghitung luka di tubuh beliau. Lebih dari 80 luka. Beliau tidak punya ilmu kebal. Dan beliau punya pedang. Di sebuah peperangan, beliau menggunakan sampai 9 pedang. Maksudnya digunakan satu persatu. Karena patah. Satu digunakan patah, ganti yang lain. Sampai 9. Beliau tidak punya tenaga dalam. Bisa mukul orang dari jarak jauh. Seandainya itu baik, laukana khairan, lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Kalau itu ajaran Islam, enggak mungkin kita lebih dulu daripada sahabat. Enggak mungkin, mustahil. Kalau itu ajaran Islam. Apalagi mendahului Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin. Kalau itu benar, kalau itu baik, kalau itu ajaran Islam. Enggak mungkin Nabi Muhammad SAW tidak mengamalkannya. Begitu pula para sahabat. Lalu kita yang lebih terdepan dalam mengamalkannya. Seakan-akan kita mengatakan, kita loh lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka enggak mengamalkan, tapi kita mengamalkan. Dan itu mustahil. Enggak mungkin. Enggak mungkin kalau itu adalah kebaikan. Lalu kita mengalahkan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka jangan tertipu. Walaupun mereka dapatkan ilmu kebal itu dengan baca-baca dulu. Baca ayat kursi. Tapi seringkali mereka campurkan dengan nama-nama setan. Mereka sisipkan di dalam ayat kursi, di dalam Al-Fatihah, nama-nama setan. Mereka bilang jin muslim, khadam. Ini syirik, kufur. Merusak ayat-ayat Allah. Dan berdoa kepada setan. Makanya setan datang membantu. Kebal senjata tajam jadinya. Bisa mukul orang dari jarak jauh. Setannya yang mukul di sana. Dia dari sini bergaya. Di sana setannya yang mukul. Itu semuanya penipuan para dukun dan tukang sihir. Jadi jemaah sekalian, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, kamu enggak tahu perkara gaib. Lalu dari mana Nabi Muhammad SAW mengabarkan sebagian berita masa depan? Tentu dari wahyu. Dan itu tidak diberitahukan oleh Allah kecuali kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana juga dalam dua ayat yang sudah sering kita dengarkan, surat Al-Jin ayat 26-27. Allah menegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Hanya para rasul yang Allah beritahukan sebagian perkara gaib, sebagian berita masa depan untuk dikabarkan kepada umatnya. Tentang apa yang akan terjadi hari ini, seperti sebagian sudah kita bahas tentang adanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai orang-orang kafir. Tentang adanya perpecahan umat. Itu kan berita masa depan. Dari mana diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu dari wahyu. Allah tegaskan hanya para rasul yang Allah beritahu. Sehingga jika dia bukan seorang nabi dan rasul lalu mengklaim tahu perkara gaib, kita pun tahu dia adalah pendusta besar. Dia adalah seorang pendusta besar. Sebagaimana Allah tegaskan juga, ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang suka berdusta dan suka berbuat dosa. Yulquna sam'a. Setan-setan itu mengabarkan kepada mereka berita-berita yang mereka curi dari langit. Ini sifat dukun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Affak athim. Affak senang berdusta, athim suka berbuat dosa. Tapi anehnya, orang-orang mengatakan dia hebat. Dia orang pintar, dia bukan orang sembarang. Dia paranormal. Bahkan dia kiai. Bukan kiai biasa, kiai khas. Kiai spesial. Bisa tahu masa depan orang. Subhanallah. Padahal mereka adalah para pendusta besar yang suka berbuat dosa. Jadi ini termasuk cabang sihir. Pelajaran yang kedua kata Syekh, an-tanjim min anwa'is sihri al-munafi lit-tauhidi. Bahwasannya perbintangan itu termasuk jenis sihir yang menafikan tauhid. Maksudnya membatalkan tauhid. Sebagaimana telah kita pelajari di awal pembahasan sihir, bahwa sihir termasuk pembatal keislaman. Dari dua sisi. Yang pertama, menjadi budak setan. Dan ini syiriknya luas sekali. Karena makin musyrik, makin disenangi oleh setan. Nah ini yang kedua, yang kita bahas pada hadis ini. Yaitu sok tahu perkara gaib. Tapi jamaah sekalian, nanti akan kita pelajari di bab tentang at-tanjim secara detail, perbintangan itu terbagi menjadi dua. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Disebut ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Yang pertama, ilmu at-ta'thir. Artinya, ilmu untuk mengetahui hubungan antara peristiwa di langit dan kejadian di muka bumi. Peristiwa di langit maksudnya kemunculan bintang ini, bentuk bintang itu, atau posisi bintang, ataupun matahari dan bulan. Kemudian mereka mencoba menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Mungkin nanti ada lahir orang besar, atau mati orang besar, atau ada kecelakaan pesawat dan lain-lain. Mereka mencoba untuk menghubung-hubungkannya. Maka inilah yang masuk dalam kategori perdukunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan yang ada di masa beliau ketika wafat putra beliau Ibrahim radhiyallahu anhu. Ibrahim ketika wafat kebetulan terjadi gerhana matahari. Ketika wafat Ibrahim kebetulan terjadi gerhana matahari. Maka orang-orang pun mengatakan gerhana matahari ini karena wafatnya Ibrahim. Lihat bagaimana cocok logi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya intinya ucapan tanpa dasar. Hanya mengira-ngira saja. Oh mungkin karena ini, mungkin karena itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Kata beliau, innahuma ayatani min ayatillahi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidaklah terjadi gerhana karena wafatnya seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Tidak. Enggak ada hubungan, enggak ada dalil. Di sini kita bisa memetik pelajaran akidah, keyakinan seorang muslim harus dibangun di atas dasar ilmu. Enggak boleh hanya prasangka-prasangka. Walaupun kita melihat ada seperti tanda-tanda alam. Enggak boleh jamaah sekalian. Enggak boleh kita berprasangka-prasangka seperti itu. Iya. Jadi ini yang syirik. Mencoba untuk meramalkan peristiwa di muka bumi dengan kejadian-kejadian yang ada di langit. Yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu at-tasyir. Yaitu ilmu perbintangan untuk mengetahui arah atau untuk menentukan waktu. Maka ini hukumnya boleh, mubah. Walaupun ada sedikit khilaf. Ada yang memakruhkan sebagian bentuknya, insya Allah kita bahas lebih detail pada babnya. Ada bab khusus tentang at-tanjim, perbintangan. Jadi, intinya, kalau cuma untuk mengetahui arah dan waktu, maka tidak masalah. Seperti para nahkoda, mereka belajar. Bagaimana menentukan arah saat di tengah lautan hanya dengan melihat posisi-posisi bintang. Ya mungkin sekarang sudah berkurang karena sudah ada kompas atau sudah alat yang lebih canggih. Tapi bisa saja masih ada sebagian nahkoda yang mempelajari itu. Jadi di tengah malam, gelap gulita, mereka tidak punya apa-apa. Mereka bisa menentukan kemana arah mereka berlayar, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, hanya dengan melihat posisi bintang-bintang. Kalau seperti itu tidak masalah. Iya. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, annahu kullama zada ta'allumuhu lit-tanjim, zada ta'allumuhu lis-sihri, bahwasannya setiap bertambah usaha seseorang untuk mempelajari perbintangan, maka bertambah pula dosanya mempelajari sihir. Dan sudah kita bahas di awal juga, bahwa mempelajari sihir termasuk kesyirikan. Belum dipraktekkan, baru dipelajari. Begitu pula yang mengajarkan. Apalagi mempraktekannya. Semuanya adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah walin nasai. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, barang siapa yang membuat ikatan atau buhul-buhul kemudian dia meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilayh, dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Jemaah sekalian, hadis ini para ulama beda pendapat tentang kesahihannya. Imam Nawawi dan Az-Zahabi mensahihkan, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tetapi maknanya sahih, maknanya benar. Kenapa ada hadis dhaif tapi maknanya benar? Karena ada dalil lain yang sahih. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan di antara bentuk sihir adalah meniup di buhul-buhul. Di surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad, kita berlindung kepada Allah dari keburukan para wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Kenapa disebut wanita? Karena kebanyakan dahulu para wanita banyak menjadi tukang sihir. Seperti Mak Lampir. Tapi ini maknanya bukan khusus wanita tentunya, tapi juga semuanya, baik yang laki-laki maupun wanita. Jadi tentang salah satu bentuk sihir membuat buhul-buhul itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan bagian akhir hadis ini, waman ta'allaka syai'an wukila ilaih, ini juga sudah pernah kita bahas, tapi dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nanti bisa dilihat di bab yang ketujuh atau bab yang kedelapan, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kalau di sini hadis Abu Hurairah. Jadi ada hadis sahih di bagian akhirnya dengan lafaz yang semisal. Man ta'allaka syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya, Allah akan biarkan dia, dan dia tidak mungkin beruntung. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari hadis ini tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, bayanu naw'in min anwa'is sihri, penjelasan tentang salah satu jenis sihir. Wa huwa ma kana biwasitatil aqdi wan nafathi, yaitu dengan cara membuat buhul dan meniup padanya. Membuat buhul dan meniup padanya. Pertanyaannya jemaah sekalian, caranya bagaimana? Jangan dipelajari. Kalau antum belajar, syirik. Cukup tahu secara global. Jangan antum pelajari. Caranya adalah seperti yang diajarkan oleh setan-setan kepada tukang sihir. Itu diantara cara mereka untuk minta tolong kepada setan. Jadi gak boleh dipelajari. Kalau kita belajar, maka na'udzubillah kita terjerumus dalam syirik. Pelajaran yang kedua, sebelumnya jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, oleh karena itu, termasuk cara pengobatan sihir yang paling baik adalah kalau ketemu buhul itu maka hancurkan. Kalau ketemu buhul itu maka hancurkan. Atau yang kita curigai, ini bukan benda biasa, ini gak mungkin ada kecuali dibuat untuk sihir. Ciri-ciri sihir itu pokoknya suka yang aneh-aneh, itulah sihir. Suka yang gak bisa dipahami secara ilmiah, maka itu sihir. Kalau ketemu benda-benda seperti itu, maka baca nama Allah, kemudian bakar sampai musnah. Ini salah satu bentuk pengobatan terhadap orang yang tukang yang diganggu sihir. Selain juga di ruqyah dan didoakan. Pelajaran yang kedua, an-nasihra syirkun. Bahwasanya sihir itu adalah syirik. Li'annahu isti'anatun bisyayatin. Karena sihir itu berarti meminta tolong kepada setan-setan. Dan inilah sihir yang dimaksud dalam syariat. Makanya di awal kita jelaskan bahwa sihir dalam penjelasan para ulama, terkadang mereka sebut sihir juga, tapi bukan sihir secara hakiki yang diinginkan dalam syariat. Tapi sihir dalam makna majaz. InsyaAllah di bab ini akan kita sebutkan juga mengadu domba dan orang yang pintar retorika, terkadang disebut sihir juga. Retorikanya disebut sihir, tapi itu sihir secara majaz. Bukan sihir yang dihukumi syirik di dalam syariat. Sihir yang dihukumi syirik adalah minta tolong kepada setan, bekerja sama dengan setan-setan, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Iya. Pelajaran yang ketiga, anna man i'tamada ala ghairillah fadalahu Allah wa adallahu. Bahwa barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan meninggalkannya dan menghinakannya. Ini dipetik dari akhir hadis. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dan barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Allah tidak akan menolongnya, dan Allah akan hinakan dia. Maka dia tidak mungkin sukses. Tidak mungkin beruntung. Di dunia maupun di akhirat. Jadi ini bahaya besar. Orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah. Makna hadis ini kepada apapun itu. Kepada dukun, kepada jimat-jimat, kepada dokter, kepada obat-obatan, kepada keterampilan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, kepada perusahaan kita, kepada orang tua kita yang kaya raya, kepada koneksi-koneksi kita, sama semuanya. Kalau hati kita bergantung kepada mereka, maka Allah pun murka. Maka Allah biarkan kita, tidak menolong kita. Jadi ini bahaya. Hanya saja tentu dari segi hukum, itu beda-beda. Kalau bergantung kepada dukun, maka syirik besar. Kalau bergantung kepada sebab-sebab yang zahir, maka hukumnya syirik kecil. Bergantung kepada sebab-sebab yang zahir. Yang zahir itu maksudnya jelas antara sebab dengan akibat. Seperti minum obat ini, akibatnya sembuh penyakit itu. Datang ke dokter ini, akibatnya sembuh penyakit itu. Itu kan sebab yang zahir namanya. Jelas hubungan sebab dan akibat. Meyakini itu adalah sebab, maka bukan syirik. Tapi kalau hati bergantung kepadanya, maka syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang bergantung hati pada sebab-sebab yang zahir, yang jelas itu, dan dia yakin itu hanya sebab semata, Allah yang menolongnya. Dia bergantung kepada obat-obatan misalkan, tapi dia yakin Allah yang menyembuhkan. Maka hukumnya syirik kecil. Tapi kalau dia yakin bukan Allah yang menyembuhkan, maka syirik besar. Karena yang maha mampu menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah sekalian, ini beda dengan ketergantungan obat. Ketergantungan obat itu artinya ketergantungan fisiknya terhadap obat. Ya mungkin ada orang yang karena sudah tua, kata dokter, dia harus minum obat terus seumur hidup. maka dia disebut ketergantungan obat. Bukan itu pembahasannya. Yang dimaksud di sini adalah ketergantungan hati kepada obat. Ada orang dia tubuhnya bergantung kepada obat. Sepanjang hidup dia harus minum obat itu, kata dokter. Tapi hatinya dia tidak bergantung kepada obat. Hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dosa apapun baginya. Walaupun tubuhnya sehat, tapi hatinya bergantung kepada obat-obatan untuk menjaga kesehatannya, maka itu syirik. Bisa syirik kecil, pada dasarnya itu syirik kecil, dan bisa juga menjadi syirik besar. Dan bahayanya adalah Allah tidak akan menolongnya. Sebaliknya, Allah berjanji di surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bergantung hati hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan tanya-jawab setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, paman saya sudah melakukan kesyirikan bertahun-tahun. Dan hasilnya, paman saya menelantarkan keluarganya. Bahkan uangnya habis untuk diberikan kepada gurunya yang katanya mengajarkan ilmu putih. Bibi saya ingin sekali bercerai, namun paman saya tidak mau. Bolehkah jika bibi saya meninggalkan begitu saja? Tanpa harus ada kata khulu ataupun proses perceraian lewat pengadilan. Jemaah sekalian, pernah ditanyakan pertanyaan yang semisal tentang suami yang melakukan dosa kekafiran kepada Syekh Al-Allamah Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka jawaban beliau, berilah nasihat kepada suami, kalau tidak segera bertobat, pulanglah ke rumah orang tuamu, wahai istri. Karena dosanya itu adalah dosa yang membatalkan pernikahan. Subhanallah. Jangankan pernikahan, Islamnya saja batal. Dan tidak boleh mempertahankan nikah dengan para pelaku dosa kesyirikan dan kekafiran tersebut. Dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Bahkan kita sudah sering bahas, dibolehkan, bukan dianjurkan. Andai seorang laki-laki muslim nikah dengan wanita ahli kitab. Wanita Yahudi atau Nasrani. Dan ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan. Sekali lagi bukan dianjurkan ya. Boleh, karena ada hikmah. Laki-laki pemimpin keluarga, dan dengan harapan, laki-laki pemimpin keluarga, maka dengan harapan, dia bisa membimbing istrinya masuk Islam. Sehingga dibolehkan. Tapi kalau dia tahu dirinya sendiri lemah ilmu, lemah iman, maka tidak boleh. Bisa jadi malah dia yang murtad. Na'udzubillah. Nah, jamaah sekalian, ini hanya berlaku kalau wanitanya itu asli Yahudi dan Nasrani sejak lahir. Tapi kalau dia murtad, enggak boleh. Atau sudah nikah kemudian dia murtad, maka batal pernikahan mereka. Walaupun murtadnya kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, ini lebih parah lagi, ini terbalik. Laki-lakinya yang melakukan dosa yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Bahkan di sini disebut sudah bertahun-tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffari la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Kalau kalian tahu mereka telah beriman, para wanita-wanita itu, maka jangan kalian kembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka tidak halal lagi bagi para suami yang kafir, karena para wanita ini beriman, dan para suami mereka tidak halal lagi bagi mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Juga Allah berfirman, jangan kamu pertahankan nikah dengan laki-laki yang kafir, atau wanita-wanita yang kafir. Iya. Ini berdasarkan hukum syariat. Adapun terkait dengan hukum di pemerintah, maka hendaklah diurus. Hendaklah diurus, minta disahkan oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bolehkah saya menjalin hubungan dengan pria lain tapi belum resmi bercerai secara hukum? Jemaah sekalian, kalau yang bertanya ini laki-laki, belum bercerai secara syariat pun boleh nikah lagi. Asalkan belum full kuota. Full kuotanya 4. Tapi kalau yang bertanya perempuan, maka harus selesai masa iddah. Masa iddah perceraian adalah 3 kali haid. Selesai 3 kali haid, dia boleh dilamar oleh laki-laki lain. Bukan berpacaran, tapi menikah. Itu secara hukum syariat. Tapi hendaklah diurus juga di secara hukum negara. Karena syariat memerintahkan kita menaati hukum negara yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan bahkan hukum-hukum nikah dan perceraian di negara kita itu sangat melindungi kaum wanita. Kalau nggak ada surat-surat, nanti laki-laki yang tidak bertanggung jawab tidak akan memberikan hak-hak. Kalau dia tidak berikan hak-hak istrinya, ya dia nggak bisa dituntut nantinya. Jadi sebenarnya sangat bagus hukum-hukum yang diterapkan di sebagian negara, termasuk negara kita, untuk melindungi kaum wanita. Atau sebaliknya pula, agar suami istri mendapatkan hak-hak masing-masing. Dan juga kalau nggak bercerai secara hukum negara, ya bisa jadi pasangan yang lama menuntut, walaupun secara hukum syariat sah pernikahan yang berikutnya, tapi bisa saja dia menuntut dengan menggunakan hukum negara, maka itu memunculkan mudarat. Iya. Jika ibu saya memaksa saya untuk melaksanakan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat bid'ah dalam agama, apakah harus ditaati? Dan bagaimana cara menasihatinya? Tentu tidak boleh ditaati, karena Allah lebih berhak untuk ditaati. Kalau kita mengatakan ibu kita sudah sangat baik kepada kita, maka Allah lebih baik daripada siapapun. Bahkan kebaikan orang tua kita kepada kita, itu pun bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Dan orang tua kita, jemaah sekalian, tidak akan bisa menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ma'ruf di sini pun maknanya tidak bertentangan dengan urf. Misalkan istri disuruh suami ambil kelapa di pohon, enggak harus dia taat. Berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Termasuk makna ma'ruf adalah sesuai dengan urf, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau suami nyuruh istri cuci mobil, sesuai urf tidak? Saya kira tidak ya, kecuali mungkin di sebagian daerah. Tapi secara umum tidak, maka istri enggak harus taat. Tidak harus taat. Jadi, ketaatan tidak boleh dalam melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyelisihi urf juga sama saja menyelisihi ketentuan Allah azza wa jalla. Tentu di sini ada kaidah-kaidah kapan sesuatu urf itu dihukumi sebagai bagian dari syariat. Tidak semuanya, ada syarat-syarat. Iya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Siapapun makhluk itu tidak boleh ditaati. Tapi tidak bermakna kita lalu membentak orang tua kita, tentu tidak. Bahkan orang tua yang memaksa sekalipun, bukan hanya nyuruh, memaksa anaknya untuk melakukan dosa, anak enggak boleh taat, namun tetap berkata-kata yang baik. Sebagaimana di surat Luqman ayat ke-15, Allah menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka biha ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya, kedua orang tuamu, memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan kamu taati keduanya. Jangankan menyuruh jemaah sekalian, memaksa sekalipun, demo sekalipun. Seperti yang terjadi pada ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ibunya melakukan demonstrasi, yaitu dengan cara mogok makan sampai mati. Walaupun enggak sampai mati, akhirnya menyerah juga. Tapi tidak membuat sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengikuti paksaan ibunya untuk menjadi kafir. Na'udzubillah. Tapi perhatikan lanjutan ayat. وَصَاهِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَأْرُوفًا. Dan tetaplah pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah. Ini orang tua kafir dan memaksa anak untuk menjadi kafir. Tapi Allah mengatakan, tetaplah kamu pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Apalagi, alhamdulillah, orang tua kita masih muslim, walaupun mungkin mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan. Tentu harus diperlakukan lebih baik lagi. Dan banyak pertanyaan yang semisal, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menasihati? Ya, singkat saja. Cara berdakwah terbaik adalah dengan menyampaikan dalil. Itulah cara berdakwah yang terbaik, menyampaikan dalil. Kalau enggak hafal, ya sampaikan saja maknanya. Tapi yang terbaik, kalau kita bisa sampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kita hafalkan atau kita bacakan. Dan ini ada berkahnya jemaah sekalian. Ketika kita perdengarkan kepada orang lain ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu itu lebih berkah, lebih banyak kebaikan daripada sekedar ucapan kita saja yang kita simpulkan dari dalil-dalil. Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam berdakwah melakukan ta'liful qulub, menarik hati orang. Ini metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara berbuat baik kepadanya dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan apa saja. Membuat orang itu senang. maka itu mempermudah dia menerima nasihat kita, melunakkan hatinya. Iya, apalagi kalau orang tua kita, mereka terima dakwah kita atau tidak, kita berbuat baik kepada mereka, kita sudah dapat pahala berbakti kepada orang tua. Apabila suka tiba-tiba cekcok di antara suami istri, padahal beberapa menit sebelumnya sedang mengobrol dan bercanda, tiba-tiba setelah itu bisa muncul rasa benci tanpa sebab, padahal dalam obrolannya tidak menyinggung perasaan, dan suami istri sadar jika tiba-tiba aneh ada rasa benci, apakah ini termasuk ada sihir seperti sihir tafriq atau ain? Tafriq untuk mencerai-beraikan suami istri. Jemaah sekalian, memang kalau ada suatu keanehan, itu adalah ciri-ciri sihir dan perdukunan. Walaupun tentu kita nggak bisa memastikan, tapi bisa saja kita punya perkiraan kuat. Ini adalah sihir. Ketika muncul sesuatu yang aneh, tanpa ada sebab yang jelas. Sihir umumnya seperti itu. Dan Allah juga telah mengabarkan kepada kita, ma yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawji. Di antara bentuk sihir adalah memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Namun yang paling penting adalah bagaimana mengusir, mencegah, dan membentengi diri kita dari sihir itu. Segeralah mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi dosa-dosa, terutama dosa syirik, dan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta mengamalkan zikir-zikir rutin yang mengandung permohonan kepada Allah agar dilindungi, seperti zikir pagi dan petang. Maka amalkan itu. Dan juga ruqyah diri sendiri, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan lain-lain. Maka itu insyaAllah solusinya. InsyaAllah mungkin di akhir pembahasan kita, nanti akan kita sebutkan penjelasan para ulama tentang ruqyah terhadap sihir. Apakah mempercayai zodiak atau nama-nama bulan termasuk kategori dukun atau tukang sihir? Ya, inilah yang kita bahas tadi. Termasuk ilmu perbintangan yang syirik, yang masuk dalam cabang sihir, yaitu yang mereka sebut zodiak, meramal nasib seseorang dengan melihat bintangnya, dan bintangnya itu dilihat pada tanggal atau bulan lahirnya. Maka ini contoh ilmu at-tanjim atau ilmu nujum di zaman sekarang. Mempercayainya adalah termasuk kesyirikan. Ada hadis 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Juga ada hadis, tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke tanah kecuali atas kehendak Allah. Pertanyaannya, apakah perbuatan manusia yang baik maupun buruk atas kehendak Allah? Jawabannya, ya. Karena hadis-hadisnya bersifat umum. Semuanya Allah yang takdirkan, baik dan buruk. Allah tidak mengatakan yang baik saja Allah takdirkan. Tapi Allah mengatakan semuanya. Bahkan ada hadis yang merinci. Dan itulah hadis yang merupakan umdah atau dalil utama dalam penetapan rukun iman. Yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril sangat jelas. Ketika Nabi SAW ditanya tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadisnya jelas. Di akhir hadis tentang rukun iman, kata Nabi SAW, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Itu penegasan. Kalau ini bersifat umum semuanya. Tapi hadis Jibril menegaskan, baiknya dan buruknya juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengingkari keburukan takdir Allah, niatnya baik. Subhanallah. Menyimpang sesat dengan niat yang baik. Niatnya ingin mensucikan Allah dari keburukan. Niat yang baik ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara yang salah. Hanya berdasarkan akal mereka saja. Kalau mereka kembali kepada dalil, maka bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah, para pengingkar takdir adalah majusinya umat ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang begitu? Karena mereka mengimani kebaikan takdir Allah, keburukan bukan takdir Allah. Majusi mengatakan kebaikan itu diciptakan oleh cahaya dan keburukan diciptakan oleh kegelapan. Nah jemaah sekalian, Majusi mengimani dua Tuhan, cahaya dan kegelapan. Tapi orang yang mengingkari takdir, sama saja dia mengimani banyak Tuhan. Artinya dia mempersekutukan Allah, dia menganggap makhluk juga sebagai Tuhan yang menakdirkan perbuatan mereka sendiri. Jadi sebanyak jumlah makhluk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah qadariyahnya, apa namanya? Majusinya umat ini. Nah, yang perlu dipahami jemaah sekalian supaya tidak kena syubhat ini. Pertama, Allah itu kan Maha Kuasa. Ini kita jawab dengan akal sehat. Karena mereka bilang gak masuk akal. Masa Allah menciptakan keburukan? Maka kita bantah juga dengan dalil akal sehat. Kita katakan, Allah Maha Kuasa. Maka tidak mungkin sesuatu terjadi di bawah kekuasaan Allah tanpa kehendak Allah. Gak mungkin terjadi keburukan kalau Allah tidak menghendaki. Kalau terjadi seperti itu, berarti Allah bukan Maha Kuasa dong. Kalau kita beriman Allah Maha Kuasa, gak mungkin terjadi keburukan di bawah kekuasaan Allah, kecuali dengan kehendaknya. Nah, kemudian jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada dalil-dalil tentang kehendak Allah, maka kehendak Allah itu ada dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Takdir Allah adanya keburukan itu kehendak kauniyah. Sedangkan kehendak syariat adalah aturan-aturan syariat Allah yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, kita enggak bisa mengatakan jika Allah menakdirkan adanya keburukan, berarti Allah menyukai atau mencintai keburukan itu, tidak. Karena itu takdir kauniyah. Bukan ketetapan syariat. Yang Allah cintai adalah yang sesuai ketetapan syariat. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kalau begitu kenapa Allah menakdirkan keburukan jika Allah tidak cintai? Sebenarnya ini juga pertanyaan lancang. Gak pantas hamba itu seakan bertanya ingin memprotes Allah. Ini lancang sebenarnya. Tapi sudah terlanjur mereka bertanya, jadi kita jawab. Untuk menghilangkan syubhat. Jadi syubhat mereka, kalau memang itu kita katakan takdir Allah, keburukan itu berarti Allah cintai dong. Karena gak mungkin kalau Allah menakdirkan, Allah tidak cintai. Kita katakan, secara dalil dan akal sehat, mungkin saja, kenapa tidak? Contoh, kita tidak suka minum obat yang pahit. Tapi kita harus minum obat itu supaya sembuh. Bahkan terkadang kita mau tubuh kita dipotong, diamputasi. Apakah kata karena kita suka, kita cinta diamputasi? Tidak. Yang kita cinta apanya? Kesembuhan. Itu berlaku pada manusia. Begitu pula, Allah menciptakan keburukan bukan karena Allah cinta. Lalu karena apa? Karena ada hikmah-hikmah di balik itu. Allah menciptakan setan. Juga perbuatan setan. Setiap gerakan setan, ciptaan Allah. Dan setiap pengikut-pengikut setan, orangnya dan perbuatannya, semua ciptaan Allah. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Dan ini akidah disepakati ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka aneh, da'i terkenal, da'i yang viral, dia belum ngerti akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan ini akidah Hizbut Tahrir. Berasal dari Mu'tazilah. Mengingkari keburukan itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Mu'tazilah awalnya. Kemudian diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Ada juga da'i viral, da'i terkenal yang masih punya akidah ini. Kata mereka, keburukan itu bukan takdir Allah. Bahkan kata mereka, hamba berbuat baik juga bukan takdir Allah. Itu pilihan hamba. Nanti hamba sudah lakukan, baru menjadi takdir Allah. Subhanallah. Ini ucapan sangat berbahaya. Seakan-akan hamba itu lebih kuasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan subhanallah. Tersebar. Ini bukan lagi cerita lama. Sangat disayangkan. Sebenarnya kita sangat senang kalau ada orang berdakwah Islam lalu viral. Demi Allah kita sangat senang untuk menandingi dakwah kepada kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau mengandung penyimpangan, kalau kita diam, kita enggak sayang sama dia. Dan kita enggak sayang sama umat kalau begitu. Justru karena kita sayang sama da'i itu, kita ingatkan. Dan juga kita sayang kepada umat. Supaya tidak mengikuti pemahaman yang menyimpang. Nah, jemaah sekalian, Allah menegaskan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu kerjakan. Tetapi Allah tidak cinta keburukan. Apa yang Allah cintai, hikmah di balik itu. Allah ciptakan setan, dan semua perbuatannya dan akibatnya, bukan karena Allah mencintainya, tapi hikmah di balik itu. Dengan adanya setan, hikmahnya apa? Di antaranya, ada orang sabar menghadapi gangguan dan godaan setan. Ada jihad di jalan Allah, ada dakwah. Itu yang Allah cintai. Jadi, bedakan antara kehendak kauniyah, takdir Allah, dan kehendak syar'iyah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa membedakan dua hal ini, inilah yang menyebabkan Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, dan semisalnya, itu menyimpang dalam bab takdir. Jadi Hizbut Tahrir banyak penyimpangannya ya. Ini cuma salah satu, masih banyak lagi. Dalam hal akidah. Syariat, tegakkan syariat Islam apa? Akidah saja enggak beres. Apalagi kalau bicara detail syariat. Mereka enggak paham dengan benar. Mereka cuma koar-koar saja menegakkan syariat. Pokok syariat, yaitu akidah, mereka enggak paham. Mereka mendakwahkan kesesatan. Bagaimana mau tegakkan syariat? Kemudian jemaah sekalian, sekarang pertanyaan berikutnya. Jika dikatakan beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya, lalu di mana letak keburukannya? Letak keburukannya adalah pada makhluk yang buruk yang Allah takdirkan itu. Tapi perbuatan Allah menakdirkannya bukan keburukan. Perbuatan Allah sempurna. Makanya kita sebut, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya apa? Segala kesempurnaan milik Allah. Pada zatnya, pada nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Begitu pula pada perbuatan-perbuatannya. Dan juga syariatnya. maka perbuatan Allah menakdirkan itu maha baik, maha sempurna. Jadi maksud beriman kepada takdir yang buruk, keburukan bukan ada pada perbuatan Allah, tapi pada makhluk itu sendiri. Allah menciptakan iblis. Perbuatan Allah menciptakan iblis itu kebaikan. Lalu keburukan ada di mana? Ada pada diri iblis itu. Jangan samakan dengan kita. Kita kalau berbuat buruk, melakukan keburukan, maka keburukan ada pada dua-duanya. Pada perbuatan kita dan pada orangnya. Kecuali orangnya enggak sengaja. Atau lupa. Makanya dia enggak berdosa dalam syariat. Atau dia dipaksa melakukannya. Dia tidak dihukumi dosa. Tapi kalau dia sengaja, bukan dipaksa, dengan pilihannya melakukan keburukan, perbuatannya buruk, orangnya juga buruk. Maka jangan samakan menilai manusia dengan menilai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Banyak sekali game online. Apakah menjadi haram karena dapat melalaikan kita kepada Allah? Bahkan jemaah sekalian, kebanyakan, kalau tidak mau disebut semuanya, walaupun tidak sampai melalaikan kita dari waktu sholat misalkan, kita tetap sholat tepat waktu, tapi pada zatnya itu sudah haram. Kebanyakan game online, mungkin semuanya. Contohnya apa keharamannya? Makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa. Tapi bukankah ada hadis Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah main boneka bernyawa? Jawabannya betul, tapi itu untuk anak kecil. Bukan untuk orang dewasa. Itu untuk anak kecil, jemaah sekalian. Tidak apa-apa. Dia misalkan bermain sesuatu yang padanya ada gambar bernyawa. Itu enggak berlaku buat orang dewasa. Untuk anak kecil diberi keringanan. Itu pun sebagian ulama mengatakan seharusnya tidak persis seperti gambar bernyawa. Mesti ada kesamaran. Mungkin kepalanya diburamkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Karena boneka di zaman Nabi SAW yang enggak mungkin persis seperti gambar bernyawa. Boneka di zaman itu yang Nabi SAW bolehkan untuk Aisyah radhiyallahu anha karena beliau masih kecil. Bahkan beliau mengatakan, "Haula ibanati, wahai Rasulullah, itu anak-anak perempuan saya." Karena masih saking kecilnya beliau bilang, "Itu anak perempuan saya." Lalu kata Nabi SAW, "Lalu itu apa? Kok ada kuda bersayap?" Dia Aisyah karena masih kecil, beliau jawab dengan penuh keseriusan, "Tidakkah engkau pernah mendengarkan Sulaiman punya kuda bersayap?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan Aisyah masih dalam keadaan serius ini karena beliau masih kecil. Jadi ini tidak berlaku bagi orang dewasa, gambar-gambar bernyawa. Sama saja gambar bernyawa itu ada dalam kenyataan atau tidak ada seperti kartun. Sama saja, tidak ada bedanya. Kemudian belum lagi mungkin pakai alat-alat musik, nyanyian-nyanyian. Dan yang lebih parah lagi, kan ada game-game yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Sujud kepada berhala dan lain sebagainya. Belum lagi ada penampakan pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, wanita membuka aurat. Walaupun itu kartun, itu merusak. Jadi, walaupun dibolehkan bagi anak-anak, tetap tidak boleh ada pelanggaran syariat yang lain yang dilarang oleh syariat, seperti ada penampakan wanita dewasa buka aurat dan sebagainya. Jadi walaupun gak melalaikan, tapi banyak game-game itu justru sudah mengandung keharaman. Apalagi kalau melalaikan, membuat sholat terlambat. Selesaikan gamenya dulu, na'udzubillah. Maka ini hanyalah tambahan dosa saja. Dulu saya tidak tahu apa itu tauhid dan apa itu syirik. Sehingga saya masih mempercayai adat-adat, mempercayai dukun. Alhamdulillah Allah kasih saya hidayah sunnah sehingga bisa belajar tentang tauhid dan syirik. apakah jika kita bertobat dosa-dosa syirik kita yang dahulu, bisa Allah ampuni? Ya, Allah akan mengampuni. Selama kita memenuhi syarat-syarat tobat yang lima, yang masyhur. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya. Yang keempat, bertekad tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Yang kelima, waktunya masih ada. Yaitu belum datang malaikat maut atau belum terbit matahari dari arah barat. Bukankah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak adalah orang-orang musyrik. Mungkin lebih parah daripada kemusyrikan kita sebagiannya di masa sekarang. Tapi mereka kemudian bertobat kepada Allah, mereka masih hidup pun Allah sudah beri jaminan masuk surga. Alhamdulillah saya sudah berhijrah 1 bulan lalu. Saya putuskan untuk meninggalkan apapun larangan Allah Subhanahu wa taala dan putus sama pacar saya. Dari hijrah saya ini saya tidak mau putus silaturahmi sama keluarga mantan saya. Tapi yang saya takut hijrah saya ini tidak istiqamah setelah saya silaturahmi ke rumah orang tua dia. Apa yang saya harus perbuat, Ustaz? Saya hanya melihat kebaikan keluarga dia yang baik sama saya. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang penyakit al-ishq, penyakit mabuk cinta. Di antara nasihat beliau adalah, putuskan semua kontak dengannya. Mungkin di zaman kita sekarang, blokir WhatsApp-nya, blokir WA-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, semuanya. Bahkan kata beliau, jangan lagi berhubungan dengan orang-orang yang kenal dia. Karena ini terapi, pengobatan bagi orang yang sudah sampai pada tingkat mabuk cinta. Apa istilah sekarang tuh? Bucin ya. Kata Imam Al-Qayyim seperti itu. Putuskan semua tentang dia. Itu obat. Itu termasuk obat. Tapi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, obat yang terbaik adalah mentauhidkan Allah. Ini obat yang paling terbaik sebenarnya. Memurnikan ibadahnya kepada Allah dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu faktor terbesar Allah menolong kita. Ini syar'inya, tapi secara teknisnya kata Ibnu Qayyim seperti itu. Putuskan semuanya. Jangan pernah mendengar tentang dia. Jangan berinteraksi dengan orang-orang yang dekat dengannya. Iya. Adapun silaturahmi yang wajib itu jamaah sekalian adalah kepada orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan kita. Kalau enggak punya hubungan keluarga, jika ada mudarat, maka hindari. Karena kaidah mengatakan, meninggalkan mudarat lebih didahulukan daripada memetik manfaat. Ini kaidah syariat dari banyak dalil. Menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Jadi di sini ada dua. Kalau kita ke sana, bahaya. Mudarat. Tapi kalau kita enggak ke sana, enggak dapat kebaikan berziarah kepada sesama muslim. Jadi di sini ada dua. Maka kaidah syariat mengatakan, menghindari kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Iya. Walhamdulillah ini saja yang bisa kita bahas. Waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.